sejak zaman dulu terkenal di seluruh penjuru dunia. Ribuan pulau-pulaunya tersebar, paduan ratna mutu madika, aneka ragam suku dan budaya membuat kagum semua bangsa. Ayo, ayo kita semua bersatu menjaga kelestarian alamnya. Ayo, ayo kita semua berpadu membangun negara Indonesia. Ayo, ayo kita semua bersatu menjaga kelestarian alamnya. Ayo, ayo kita semua berpadu membangun negara Indonesia. Ayo, ayo kita semua bersatu